بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang insyaAllah kita akan masuk ke pelajaran baru sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk ke Ad-Darsut Tasi'a Asyara, pelajaran ke-19. Dan sedikit membahas Ad-Darsut Tasi'a Asyara sebagai muqaddimah bahwa pelajaran 19 ini adalah masih terkait dengan pelajaran sebelumnya. Di pelajaran Al-Thamin Ashar, pelajaran 18. Bahwa sebagaimana yang sudah kita ketahui dan kita pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa pelajaran 18 terkait dengan Al-Fi'lul Mudhari Al-Mansub. Dan malam ini insyaAllah juga masih terkait dengan Al-Fi'lul Mudhari Al-Mansub. Fi'il mudhari yang kondisinya harokat huruf terakhirnya adalah mansub. Dan di sini ada satu tambahan terkait dengan huruf atau kata yang menyebabkan al-fi'il mudhari menjadi mansub. Kalau sebelumnya, di pelajaran sebelumnya, ada an dan ada lam at-ta'lil. Keduanya memansubkan fi'il mudhari, maka di sini di Ad-Darsut Tasi'a Asyara di pelajaran 19 insyaallah ada di antaranya lan yang menafikan, yang fungsinya untuk an-nafyu. Hanya saja lan di sini selain dia untuk menafikan an-nafyu juga untuk memansubkan fi'il mudhari setelahnya. Kita akan temukan di sini bahwa di antara penggunaan lan jika dia disebutkan sebelum al-fi'lul mudhari, maka ini menunjukkan penafian di masa yang akan datang. Ini menafikan sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Misalnya saya katakan lan adhab ilal qaryati ghadan. Lan adhab ilal qaryati ghadan. Saya tidak akan pergi ke kampung, ke desa, ke dusun, ghadan besok. Yani kita menafikan pekerjaan yang akan dilakukan di masa depan. Maka biasanya kita menggunakan lan sebelum al-fi'lul mudhari. Dan nanti kita akan juga dapatkan nafiyah atau huruf yang juga berfungsi untuk menafikan. Di antaranya adalah ma. Nanti insyaAllah di latihan. Di latihan-latihan di bawahnya akan kita temukan penjelasan itu lebih rinci insyaAllah. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani para ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Kaifa halukum ya ikhwah? Baik, masyaAllah. MasyaAllah. Allahu barik lakum insyaAllah. Silakan lihat bukunya para ikhwah sekalian. Para pendengar dan pemirsa Raja, silakan lihat Ad-Darsut Tasi'a Asyar. Di safha 133 133 dari jilid yang kedua. Jangan salah, lihat di jilid yang kedua, halaman 133, Ad-Darsut Tasi'a Asyara, pelajaran ke-19. Siapkan alat tulisnya, catat yang kiranya perlu dicatat, dan ikut interaktif bersama kita untuk bisa membaca dan mengerjakan latihan-latihan yang ada setelah ini, insyaAllah. Kita mulai bacaan Ad-Darsut Tasi'a Asyara. Istami'u jayidan. Mana istami'u jayidan? Naam, istami'u jayidan. Ana aqra. Ana aqra. La tukarrir. La tukarrir. Tidak ada yang ikuti. Istami' faqat. Ad-Darsut Tasi'a Asyara. Huna, di sini hiwar baina Amr wa Ayyub. Ada dialog terjadi antara Amr dengan Ayyub dari awal sampai akhir. Dan terlihat di sini, nanti kita akan lihat bahwa Amr dan Ayyub sepertinya mahasiswa satu kelas di universitas. Kita dengarkan bagaimana dialog antara Amr dengan Ayyub. Lihat di sini Amrun. Beda dengan tulisan Omar, Omaru. Kalau Omar dan Amr, kalau tanpa harokat, maka untuk membedakan antara Omar dengan Amr butuh waw di Amr. Butuh waw. Maka kalau antum temukan tulisan Ain, Mim, Ra, lalu waw, pastikan itu Amrun, bukan Omar. Wadih? Amr berkata kepada Ayyub, Arju an tashtariya li hadhal kitaba minal hindi. Indama tadhhabu ila hunaka fi utlati s-sayfi. Innahu bil lughatil urdiyyati. Wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Kita baca dulu terlebih dahulu semuanya, ikhwan. Setelah itu kita minta al-ikhwa di studio membantu kita untuk menerjemahkan, insyaAllah. Saya ulang, Amr berkata kepada Ayyub, Arju an tashtariya li hadhal kitaba minal hindi. Indama tadhhabu ila hunaka fi utlati s-sayfi. Innahu bil lughatil urdiyyati. Wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Lalu Ayyub menjawab, Ana asifun, inni lan adhaba ilal hindi fi utlati s-saif. Inni lan adhaba, lihat di sini ikhwan, ada lan yang tadi kita sebutkan. Lan, nafia, dan sekaligus memansubkan fi'il mudhari setelahnya. Inni lan adhaba ilal hindi fi utlati s-saifi. Uridu an adhaba ila Baghdada li azura khali alladhi ya'malu fi sifaratil hindi hunaka. Alladhi ya'malu fi sifaratil hindi hunaka. Dialognya semakin kompleks, ikhwan. Mulai panjang-panjang dialognya. Tapi bagaimana mufradatnya? Kosa katanya masih bisa dijangkau, insyaAllah. Alhamdulillah. Wa ikhwatuka. Amr bertanya lagi kepada Ayyub. Wa ikhwatuka. Ala yadhabuna ilal hindi. Ala yadhabuna ilal hindi. Ayyub mengatakan na'am. Nanti aku akan lihat bahwa na'am di sini artinya tidak. Karena ini jawaban dari pertanyaan ala. Ala, apa artinya ala? Sama seperti alaisa, bukankah? A yang datang setelahnya lam nafiah seperti ini, dia kalau jawabannya adalah ya, kita katakan bala. Nah, seperti yang sering kita tanyakan, alaisa kadzalika ya ikhwan? Jawabannya bala, ya tentu. Tapi kalau anda tanya alaisa kadzalika ya Ahyad Miko, antum bilang naam ustaz. Naamnya bukan begini nanti. Naamnya begini. Naam. Ini bukan. Faham tum? Jangan salah. Kalau A saja, ya. Kalau A, kalau ya, naam. Kalau tidak, la. Tapi kalau ala, atau alaisa, atau ama, pokoknya nafiah setelah A, maka dia jawabannya kalau na, kalau ya, katakan bala. Kalau tidak, katakan naam. Faham tum? Naam, tidak. Hum aydan lan yadhhabu hadzal 'ama. Yuriduna an yabqau bil madinatil munawwarati. Liyahfadhu, ana putus, liyahfadhu al-Qur'anal Karima. Kalau kita sambung bagaimana ya, ikhwan? Liyahfadhul Qur'anal Karima. Kembali ke Amr, wa akhawatuka hunna aydan lan yadhhabna ila al-hindi fi hadhihi al-utlati yuridna an yadhhabna ila makkata awwalan liya'tamirna wa yabqayna hunaka shahran 'inda khalatina ثم سيذهبنا إلى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. Walaupun panjang, ana yakin masih bisa dijangkau insyaAllah. Mufradatnya, ada sekadarik? Ata'arifu, lihat ke halaman berikutnya, Amr berkata kepada Ayyub, Ata'arifu ahadan minat tullabil hunudi yadhhabu ila al-hindi fi hadhihi al-utlati sami'tu anna taliban hindiyan ismuhu Khalidun sayadhhabu ila al-hindi qariban. Lihat jawabannya lagi-lagi. Naam. Naam di sini tolong dijawab. Ini artinya ya atau tidak? Naam di sini. Naam, karena soalnya pakai A. Bukan ama atau bukan alaysa. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Bala. Naam. Sini A soalnya. Nah, jawabannya kalau tak, kalau iya, naam, ana a'rifuhu. Huwa sayadhhabu fil usbu'il muqbili. Walakinnahu lan yarji'a. Miskin hada Amr. Kasihan Amr. Nanti antum akan tahu kenapa ana bilang kasihan. Miskin. Jadi kita baca terjemahannya, kita antum akan tahu kenapa di sini Amr sudah berjuang beberapa kali ternyata gagal. Kata Amr lima. Lima artinya sama seperti lima ada. Lima, yakni lima ada. Ayub mengatakan li'annahu maridun wa sayabqa fil hindi lil ilaji. Ata'rifu Ja'faran? Gantian sekarang Ayyub yang bertanya kepada Amr. Ata'rifu Ja'faran? Naam, a'rifuhu. Lakinnahu lihat lamnya panjang. Lakinnahu min Pakistana. Yumkinuhu an yashtari hadzal kitaba min Pakistana fa innal kutubal urdiyata mawjudatun fil hindi wa Pakistan wa Pakistana Pakistanu atau Pakistani ya ikhwan Pakistana na'am fil hindi wa Pakistana na'am. Kata Amr kepada Ayyub, Ashkuruka ya Ayyubu, jazakallahu khairan, saadhabu ilayhi al-ana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam fi amanillah. Ala sabilul umum, secara global, hal fahimtumuh? Hal fahimtumu fahimtum al-hiwab? Berapa persen? Kam an-nisbah ya jadmiko? 90%. Masya Allah. Yani baqiya 10. Anta? Sawa. Anta wa huwa sawa. Yani. La bas. Khair insya Allah. Naam. Karena sebagian besar daripada mufradatnya bukan mufradat baru. Ada sekadalik? Yani masih mufradat qadimah. Masih mufradat yang lama. Hanya saja disusun di dialog yang sangat kompleks. Terlihat sangat kompleks, tapi sebenarnya terjangkau insya Allah. Nah, tapi tentu ini saja sekali lagi, ini hanya bisa dilakukan orang yang murojaah. Kalau antum tidak murojaah, maka musibah kubro. Kalau antum tidak murojaah dalam belajar bahasa Arab ini, maka ketahuilah tidak akan sampai pelajaran 19. Karena sudah semakin kompleks, dalam arti sudah semakin banyak dialognya, tapi masih terjangkau insya Allah. Semoga Allah berikan kepada antum kemudahan semua insya Allah. Kita terjemahkan. Siap ya Fuan? Ana minta antum ajadmiku anta Amr. Wa anta ya Maulana anta Ayyub. Aina Ibrahim wa Abu Ibrahim. Nafi khabar. La'allahu indahu udhur. Naam ya ajadmiku. Mada turid an takul. لابس اقرا انت عمر وانت من ايوب انت تقرا ثم تترجم بعد القراءه الترجمه بسم الله ارجو ان تشتري لي هذا الكتاب من الهند aku berharap kamu membelikan untukku buku ini yang dari India. Naam. Ini Amr minta kepada siapa ini? Kepada Ayub ya Ustaz. Minta apa? Membelikan sebuah buku. Minal Hindi. Dari Hindi. Iya, terus. Indama tadhabu. Terlahza. Indama tadhabu ila hunaka. Fi utlatis soifi. Naam. Ketika kamu pergi ke sana pada musim panas. Naam, qarrib al-mikrofon. Naam, Ustaz. Innahu bil lughatil urdiyati. Sesungguhnya buku ini berbahasa Urdi. Urdu. Berbahasa Urdu. Naam, kenapa beli dari India? Karena berbahasa Urdu. Urdu. Naam. Wa ma wajadtuhu fi fil maktabati huna. Dan saya tidak mendapatkannya di maktabah di sini, toko-toko di sini. Toko-toko buku di sini. Hmm. Al-maktabah bisa berarti perpustakaan. Hmm. Bisa berarti toko buku. Nah, bisa jadi dia sudah cari di semuanya. Di perpustakaan tidak ada, toko buku tidak ada. Karena ini pembicaranya sedang di mana pembicaranya nih? Buku ini terbitan Jamiah Islamiyah Madinah. Maka seakan-akan ini dua mahasiswa dari Jamiah Islamiyah Madinah bin Al-Munawwarah. Nah, tidak ada bahasa Urdu di sana. Ana asifun. Naam. Saya minta maaf. Naam. Inni lan adhhaba ila al-Hindi fi 'utlati as-sayfi. Naam. Sesungguhnya saya tidak pergi ke India pada liburan musim panas. Ketika menggunakan lan di sini sebelum al-fi'l al-mudhari', maka yang dinafikan ini kapan? Yang dinafikan ini adalah masa akan datang. Ini belum libur sekarang, tapi nanti akan libur as-saif, liburan musim panas. Nah. Terus uridu an adhhaba ila Baghdad. Baghdad. Maksud. Uridu an adhhaba ila Baghdad. Saya ingin pergi ke Baghdad li azura khali alladhi ya'malu fi sifaratil Hindi hunaka. Untuk mengunjungi pamanku yang bekerja di kedutaan India di sana. Nah. Lihat ternyata bagaimana Ayub, apakah akan pulang? Pulang ke India dia? Enggak, Ustaz. Tidak. Nah. Teruskan. Ya, Jatmiko. wa ikhwatuka. Qarib minal mikrofon. Wa ikhwatuka ala yadhhabuna ilal hindi, dan saudara-saudaramu, bukankah mereka akan pergi ke India? Kalau dia tidak pergi, kalau Ayub tidak pergi, maka harapannya saudaranya. Lihat apa jawaban Ayub. Lihat soalnya bagaimana? Ala. Maka jawabannya bagaimana, Maulana? Naam. Apa itu naam di sini? Tidak. Tidak. Hum aydan lan yadhhabu hadzal 'am. Mereka juga tidak akan pergi tahun ini. Masya Allah. Yuriduna an yabqau bil madinatil munawwarati liyahfadzul Qur'anal Karima. Masya Allah. Masya Allah. Mereka ingin tinggal di Madinah Al-Munawwarah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Mana Al-Karim? Yang mulia. Nah. Lihat ikhwan, Masya Allah. Liburan tidak pulang. Kenapa tidak pulang? Mau dagang? Tidak. Mau tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Hifdzul Qur'anul Karim, Masya Allah. Ikut halaqah tahfidz di Madinah Al-Munawwarah, khususnya di Masjid Nabawi misalnya, selama musim panas. 2-3 bulan itu cukup lama. Masya Allah. Allah yuafiq lakum, Insya Allah. Lidhahab ilal Madinah, Insya Allah. Terus. Wasil. Wa akhwatuka. Kalau ikhwah tidak berangkat, bagaimana akhwat? Nah, gitu. Wa akhwatuka dan saudari-saudarimu. Hunna aydan lan yadhhabna ilal hindi fi hadhihi al-utlah. Mereka juga tidak pergi ke India pada liburan ini. Masya Allah. Yuridna an yadhhabna ila Makkah, ila Makkata awalan. Liya'tamirna wa yabqaina hunaka syahran inda khalitina. Khalatina. Khalatina. Terjem awalan. Mereka juga tidak pergi ke India liburan ini. Mereka ingin pergi ke Mekah. Mereka ingin pergi ke Mekah dulu untuk umroh. Kemudian tinggal di sana satu bulan bersama bibi kami. Bibi dari mana ini? Bibi dari ibu. Ibu, khalah, na'am. Thumma sayadhabna ila Riyadhi. Kemudian pergi ke Riyadh. Mereka akan pergi. Kemudian mereka akan pergi ke Riyadh. Liziarati ammina alladhi ya'malu fi ahadil masarifi hunaka. Na'am. Untuk menziarahi paman kami yang bekerja di salah satu bank di sana. Masya Allah. Tidak pulang untuk umrah dan untuk silaturahim. Masya Allah. Kalau tadi ikhwatuhu, kenapa tidak pulang? Al-ikhwah? Menghafal Quran. Menghafal Quran. Masya Allah. Kalau akhwat, saudari-saudarinya? Ya, tabirna. Umrah? Silaturahim. Masya Allah. Mengunjungi paman, bibi. Masya Allah. Allah yubarik. Teruskan. Amr. Ata'rifu ahadan minat tullabil hunudi yadhhabu ilal hindi fi hadhil utlati? Apakah kamu tahu salah satu siswa-siswa? Salah satu dari siswa? Salah satu dari siswa. Al-hunud. Al-hunud jam'u hind. Salah satu siswa dari India? Nah. Yang akan pergi pada tahun ini? Akan pergi ke India. Oh, nah Ustaz. Apakah kamu tahu salah satu siswa yang akan pergi ke India pada tahun salah ini? Salah satu siswa India. Oh, salah satu. Jangan lupa itu. Apakah kamu tahu salah satu siswa India yang akan pergi ke India? Ke India pada tahun ini? Nah. Di hadhihi al-utlah. Oh, pada liburan ini? Naam. Samitu anna taliban hindiyan ismuhu Khalidun sayadhhabu ilal hindi qariban. Saya mendengar bahwasanya ada seorang siswa India namanya Khalid. Dia akan pergi ke India dalam waktu dekat. Nah, lihat perbedaan antara al-hind, al-hindu dengan hindiyun. Al-Hindu negaranya. Al-Hunud jamaknya. Jamak daripada Hindiyun. Hindiyun hunudun. Sama seperti Yahudiyun, Yahudun. Nasraniyun, Nasara. Hindiyun, jamaknya hunudun. Hindiyun dengan Al-Hindu bedanya apa? Kalau Al-Hindu negaranya, Hindiyun orangnya. Orang India. Faham tum? Nah. Maka contoh lain misalnya, kita contoh misalnya, Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. As-Saudiyah negaranya. As-Saudiyah negaranya. Orangnya? Saudiyun. Saudiyun. Faham tum? Kemudian contoh lain, Misr. Misru. Al-Misr. Mesir negaranya. Kalau orangnya? Misriyun. Contoh lain, Indonesia negaranya. Orang Indonesia? Indonesiyun. Nah, faham tum? Nah. Wasil. Naam, ya. Ana a'rifuhu, saya mengenalnya. Huwa sayadhabu fil usbu'il mukbil. Dia akan pergi pada pekan depan. Walakinnahu lan yarji'a, akan tetapi tidak kembali. Nah. Sayang sekali. Nah, ternyata juga dia tidak pulang. Nah, teruskan. Lima. Mengapa? Li'annahu maridun wa sayabqa fil hindi lil ilaji. Hah, dia pulang atau tidak ini? Dari salah seorang yang namanya Khalid pulang ke India enggak? Pulang ke India tapi enggak. Pulang India tapi tidak kembali. Tidak kembali lagi. Nah, dia pulang ke India tapi tidak baik lagi. Nah, tidak mungkin dia bawa buku lagi. Nah. Faham tum? Li'annahu maridun wa sayabqa fil hindi lil ilaji. Karena sesungguhnya sakit dan akan tinggal di India untuk berobat. Nah. Ata'rifu Ja'faron, apakah kamu mengenal Ja'far? Naam, a'rifuhu, lakinnahu min Pakistana. Ya, saya tahu dia, saya kenal dia. Akan tetapi, dia dari Pakistan. Pakistan. Naam. Jadi, yang dia cari apa? Siswa India. Dia tidak tahu kalau Pakistan ternyata juga berbahasa. Bahasanya Urdu. Nah, teruskan. Yumkinuhu an yashtari. Ah, ada an di situ. Yumkinuhu an yashtari hadzal kitaba min Pakistana fa innal kitaba al-urdi. La, laysa al-kitab. Oh. Ada jama'. Oh, nah Ustaz. Fa innal kutubal urdiyata mawjudatun fil hindi wa Pakistana. Naam, ahsant. Terjem. Dia bisa untuk membeli kitab ini dari Pakistan. Naam. Karena kitab-kitab Urdu ada di India dan Pakistan. Naam, karena al-hunud wa pakistaniyun yatakallamuna bi lugha urdiyah. Nah, mereka paham bahasa Urdu. Jadi di Pakistan juga ada buku-buku berbahasa Urdu. Nah, teruskan. Ashkuruka ya Ayyub, jazakallahu khaira. Sa'adhabu ilaihi al-ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wahai Ayyub. Jazakallahu khaira. Apa artinya? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Saya akan pergi kepadanya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fi amanillah. Akmil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Mana fi amanillah? Semoga Allah Allah menjagamu. Naam, semoga Allah menjagamu. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Antum taquluna 90 bil 100. Antum tadi bilang pahamnya 90%. Tapi tadi barusan terjemah 100 bil 100. 100% ya, ikhwan. Masyaallah. Hayyakallah wa barakallahu fik. Kita minta ikhwan di rumah untuk membaca dialog. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Naam, Ustaz. Baik, ikhwatul Islam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, kita berikan untuk para pendengar maupun pemirsa pula untuk membaca serta menerjemahkan sebagaimana telah dicontohkan juga oleh para ikhwah di studio tadi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan-layanan telepon 0218236543 pada pelajaran ke-19 ini. Silakan. Naam. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Sambas. Naam, Abu Salma di Sambas. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum. Marhaban ya, bikum ya akhi. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Taqra al-an? Turidu an taqra? Naam. Tafadhal. Uridu. Ad-darsut tasi'asyara. Naam. Ma'at tarjamah taba'an. Antum terjemahkan sekalian. Pelajaran yang ke-19. Naam. Arju an tashtariya li hadzal kitaba min al-hindi indama tadhhabu ila hunaka fi uqlati as-sayfi. Naam. Aku berharap engkau membeli milikku buku ini. Membeli apa? Jadi engkau membeli? Engkau membeli milikku buku ini. La, membeli untukku. Oh. Nah. Aku berharap engkau membeli untukku buku ini dari India di saat engkau pergi ke sana pada musim panas. Nah, pada liburan? Pada liburan musim panas. Nah. Innahu bil lughati al-urdiyati. Nah, intonasinya akan perbaiki. Innahu bil lughatil urdiyati. Innahu bil lughatil urdiyati. Sesungguhnya dia berbahasa Urdu. Nah, kitab yang dicari ternyata berbahasa apa? Apa Salma? Berbahasa Urdu. Nah, teruskan. Wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Dan saya tidak mendapatinya pada toko-toko buku di sini. Naam. Ahsant. Wasil. Ana asifun. Saya minta maaf. Naam. Sahih. Inni dan adhaba ilal hindi fi utlati saifi. Sesungguhnya, saya tidak akan pergi ke India pada liburan panas. Liburan apa? Pada liburan musim panas. Iya. Uridu an adhaba ila Baghdad. Uridu an adhaba ila Baghdad. Li azura khali allazi. Bagus. Ya'malu fi sifaratil hindi hunaka. Nah, ketika antum sambung khali dengan allazi, khali allazi. Bagus sekali. Sahih. Begitu cara menyambungnya. Aku ingin pergi ke Baghdad untuk mengunjungi pamanku yang bekerja di kedutaan Hindi di sana. Naam. Wa ikhwatuka dan saudara-saudaramu ala yadhhabuna ila al-Hindi? Apakah bukankah mereka akan pergi ke India? Naam, tidak. Hum aidon. Dan yadhabu hadal ama. Mereka juga tidak akan pergi tahun ini. Naam. Yuriduna an yabqaw bil madinatil munawwarati liyahfadu Qur'an al-Karima. Bagaimana tadi menyambungnya? Liyahfadu bagaimana? Liyahfadu Qur'an al-Karima. Liyahfadul. Ada alif lam di situ ya Aba Salma. Liyahfadu Qur'an al-Karima. Berhasil lagi. Liyahfadu. Yahfadul Qur'anal Karima. Lamnya kurang jelas. Yahfadul. Yahfadul Qur'anal Karima. Baik, labas. Mereka ingin pergi, mereka ingin tinggal di Madinah Al-Munawwarah untuk menghafalkan Al-Quran yang mulia. Masya Allah, Masya Allah. Syukran, cukup. Syukran ya Aba Salma. Jazakallah khair. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Abu Salma, barakallahu fik, atas kebersamaannya membaca di pelajaran ke-19 ini. Baik, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan lain telepon, kita persilakan menyambung atau melanjutkan apa yang telah dibaca oleh saudara kita tadi, Abu Salma di Sampas. Silakan. Halo. Naam. Ya, di layanan lain telepon 0218236543. Dan juga untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Kembali di layanan lain telepon untuk yang ingin membaca pelajaran ke-19 ini. Naam, waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? 823-6543. Dengan Abu Irfan. Abu Irfan di mana? Di Bandung. Naam, di Bandung. Mohon maaf, Abu Irfan. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya sebelum kita lanjutkan. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Ya. Naam, ya. Ya, naam. Tafadhal. Dengan Abu Irfan. Abu Irfan. Di mana? Televisinya? Naam, di Bandung. Mohon maaf, Abu Irfan. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio. Naam, Ustaz. Ya. Nah, untuk nanti fokusnya ke gagang telepon saja, Abu Irfan. Nah, ada suara televisi nanti antum tidak fokus nanti. Iya. Siap? Iya, Ustaz. Baik, silakan antum baca. Lanjutkan bacaan Abu Salma tadi. Nah, Ustaz. Ma'akal kitab ya akhir kirim? Nah, insyaallah. Ini pertama kalinya antum telepon sepertinya, Abu Irfan. Sudah pernah, cuma sudah lama sekali, Ustaz. Oh, Masya Allah. Allah ibarik fik. Teruskan. Ta'rifu ahadan minat tullabil hunudi yadhhabu ila al-hindi fi hadhil utlah fi hadhil utlah. Aba Irfan, antum naik sedikit ke atas, masih ada perkataan Ayub yang belum dibaca. Oh, Amr wa akhwatuka, dari situ. Oh, naam. Wa akhwatuka, dan saudara-saudara perempuanmu. Iya. Yeah. Kunna aidan lan yadhhabna ila al-hindi fi hadhil utlati. Mereka juga tidak pergi ke India pada musim ini, pada musim panas ini. Pada liburan ini. Pada liburan ini. Nah. Yuridna an yadhhabna ila Makkata awalan. Iya. Liya'tamirna wa yabqayna hunaka syahran inda khalatina. Masya Allah. Thumma sayadhhabna ila Riyadi liyazura. Li ziyarati ammina alladhi ya'malu fi ahadil masyarifi hunaka. Masya Allah. Nah, terjem. Yuridna ayyadhabna, mereka akan pergi ke Mekah. Mereka ingin pergi. Mereka ingin pergi ke Mekah terlebih dahulu. Iya. Untuk melaksanakan umroh. Nah. Dan tinggal di sana selama sebulan. Masya Allah. Bersama bibi kami. Naam. Tsumma sayadhhabna, kemudian mereka pergi ila Riyadi, ke Riyad, di ziyarati Amina, untuk berkunjung ke paman kami. Alladhi ya'malu fi ahadil masarifi hunaka, yang bekerja di salah satu bank di sana. Masya Allah. Al-masarif. Ini jama' daripada masrif. Naam, sahih. Naam. Bang. Naam, sahih. Teruskan ya, Abu Irfan. Ata'rifu ahadan minat tullabil hunudi yadhhabu ilal hindi fi hadhil utlah. Naam, fi hadhil utlati. Cukup, terjemahkan dulu. Fi hadhil utlati. Apakah engkau kenal salah seorang dari mahasiswa India yang akan pergi ke India pada liburan kali ini? Naam. Kami itu annatullaban hindian. Sekali lagi, Afwan, Abu Irfan. Kami itu anna taliban. Anna taliban hindian ismuhu Khalidun. Sayadhabu ilal hindi qariban. Saya mendengar bahwa salah seorang mahasiswa India yang bernama Khalid akan pergi ke India dalam waktu dekat ini. Masya Allah, Masya Allah. Al-qira'ah mumtazah wal-tarjamah mumtazah aydan, kadhalik, Masya Allah. Naam, ana a'rifuhu. Benar, saya kenal dia. Huwa sayadhabu fil usbu'il muqbil. Naam. Dia akan pergi pada minggu, pada pekan depan. Naam, ana a'rifuhu. Terjemahkan dulu itu. Ya, saya kenal dia. Naam. Wa sayadhabu, dia akan pergi fil usbu'il muqbili, dia akan pergi pada minggu depan, pada pekan depan. Walakinnahu lan yarji'a, akan tetapi dia tidak akan kembali. Masya Allah, cukup yakfi ya Abi Irfan, Masya Allah. Ustaz, syukur Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Abu Irfan dari Bandung. Dan demikian Abu Salma dan juga Abu Irfan yang telah terhubung dan bergabung untuk membaca serta menerjemahkan hiwar yang ada di pelajaran ke-19 ini. Kita akan lanjutkan dan tentunya persilahkan pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang akan bergabung pula di malam hari ini. Silakan di kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan siapa? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf di Indramayu. Nah, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bikhair. Kaifa haluk anta? Alhamdulillah bikhair. Sudah lama tidak antum tidak menelpon ke kita, Abu Yusuf. Naam, masyaallah. Tafadhal ya Abu Yusuf. Wasil al-qira'ah, lanjutkan bacaannya. Lima. Kenapa? Li'annahu maridun wa yabqa fil hindi lil ijala fil ilaji. Bagaimana? Ulang sekali lagi. Li'annahu maridun wa yabqa fil hindi lil ilaji. Wa yabqa atau wa sayabqa? Naam, ada sin yang terlewat ya Abu Yusuf. Naam. Li'annahu maridun wa sayabqa fil hindi lil ilaji. Naam. Sesungguhnya dia sakit dan akan tinggal di Hindia untuk berobat. Naam. Sahih. Teruskan. Ata'rifu Ja'faron? Apakah kamu mengenal Ja'far? Naam. A'rifuhu lakinnahu min Pakistan. Ulang sekali lagi. Naam. Naam, a'rifuhu lakinnahu min Pakistana. Nah. Ya, saya kenal dia. Sesungguhnya dia dari Pakistan. Ya, teruskan. Yumkinuhu an yastariya hadal kitabi hadal kitaba ya. Min Pakistana fa innal kutubul urdiyati. Ada inna di situ. Fa innal kutubal urdiyata. Bagus, ahsant. Mawjudatun fil hindi wa Pakistana. Anta tutabi'una minal bidaya. Anta ikut dari awal ya Abu Yusuf. Naam, dan grogi ana. Ah, grogi, Masya Allah. Allah isahil insya Allah. Pelan-pelan saja Abu Yusuf. Nah, dia bisa untuk membeli kitab ini dari Pakistan. Yeah. Sesungguhnya kitab-kitab berbahasa Urdu ada di India dan Pakistan. Ahsant, sahih. Teruskan. Ashkuruka ya Ayubu. Jazakallahu khairan. Sa'adhabu ilahil ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wahai Ayub. Ya. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Saya akan menemuinya sekarang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Yeah. Semoga Allah menjagamu. Naam, masya Allah. Fi amanillah ya Abu Yusuf. Syukran, syukran Ustaz. Anda ketinggalan dari pelajaran ketujuh Ustaz. Masya Allah. Anta labu datu raja. Anta harus merajah kalau begitu Abu Yusuf. Naam. Tidak hanya ada kaku sepertinya. Allah isai umat, saya setahun setengah keluar ini sih, safar ini. Masya Allah. Sudah di kampung halaman sekarang di Indramayu? Naam. Masya Allah. Sudah. Allah isai umat. Syukran, syukran. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Indramayu, Abu Yusuf Barakallahu Fik atas kebersamaannya di malam hari ini. Baik, kita lanjutkan kembali Ustaz ya. Sebelum kita lanjutkan, nah, kita break sebentar 5-10 menit. Nah, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Kenapa kita lanjutkan tadi jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Karena ini adab yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Bahwa kalau ada orang mengucapkan salam, maka jawab dengan lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, adab Al-Qur'an yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau diucapkan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik. Lihat, Allah menyuruh kita memulai dengan yang menjawab lebih baik, aw rudduha, atau balas dengan yang setimpal. Jadi ada dua adab yang diajarkan di sini. Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, bagaimana jawaban antum? Yang paling baik adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau tingkatan yang berikutnya, yang setimpal, assalamualaikum, kita jawab. Kalau ini justru kebalikannya. Didoakan dengan doa lengkap, tapi jawabannya hanya satu saja. Adabnya bukan begitu. Adab dalam Al-Quran yang ditunjukkan adalah bahkan dimulai dengan lebih baik. Hanya saja tidak ada yang lebih baik daripada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Tidak ada doa lain setelah wabarakatuh. Hanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah paling ahsan insyaAllah. Nah, atau kita jawab yang semisal. Nah, faham tum? Kita break sebentar, 5-10 menit. InsyaAllah kita lanjutkan setelah itu insyaAllah. Tafadhal ya Abdurrahman. Tapi bisa. Khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, jangan beranjak dari layar kaca Anda ataupun ruang dengar Anda. Masih bersama saluran Tilawatil Quran dan Kajian Islam dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas. Kita akan kembali setelah beberapa yang berikut ini. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama program bimbingan bahasa Arab yang menggunakan buku panduan Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Di sebelum jeda tadi kita telah membaca khiwar yang ada pada pelajaran ke-19. Kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran di malam hari ini yang dimana akan masuk ke dalam latihan-latihan yang ada di pelajaran ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, silakan Anda dapat membuka buku Anda yaitu buku Durusul Lughah jilid kedua langsung ke halaman ke-135. Baik, kita akan kembalikan kepada Ustaz Hamzah Abbas. Falitafadhal masykuran. Nah, syukur. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan tadi sebagaimana sudah disampaikan Al-Akh Abdul Ghaffar, kita sudah membaca dialognya. Sudah kita pahami dan sudah kita minta sebagian ikhwah untuk bisa membaca. Sekarang waktunya kita masuk ke beberapa latihan pada malam ini. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Awwal. Siap ikhwah di studio? Nah, Anda minta alat yang pertama. Antum baca. Siap-siap. Di sini perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Mana ajib anil as'ilatil atiyah? Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, jawablah soal-soal berikut. Ada khamsatu as'ilah. Ada 5 soal. wa yabdu anna al-ajwiba min al-hiwar. Kelihatannya jawabannya ini dari dialog. Antum baca, antum jawab sesuai dengan yang disebutkan di dialog. Fahimtum ya ikhwan? La ta'ti min kharij. Jangan bawa jawaban dari luar. Nah, la tasna binafsik, jangan buat sendiri. Nah. Ittabi'u wa la tattabi'u. Ikuti saja, jangan berbuat bid'ah ya ikhwan. Siap? Baik. Man yaqra' al-awwal? Nah. Wa thani anta ya syekh? Tujarib? Anta thani. Anta? Al-thalith. Awalana. Anda nasihat ya sebagai ya syekh? Belum bisa mengartikan. Khair insyaAllah. Bas, khair insyaAllah. Tafadhal. Al-awwal. Aina yuridu ayyubu an yadhhaba fi utlati as-sayfi? Iktarib min al-mikrofon ya. Maratan thaniya. Al-awwalu. Aina yuridu ayyubu an yadhhaba fi utlati as-sayfi? Naam. Kemana Ayub ingin pergi di musim panas? Ya. Di liburan musim panas? Naam. Yuridu Ayyubu an yadhhaba ila Baghdad. Naam, sahih. Yuridu Ayyubu an yadhhaba ila Baghdad. Sahih ya, kawan? Sahih insyaAllah. Naam. Sahih insyaAllah. Tarjim? Ayub ingin pergi ke Baghdad. Ila Baghdad. Mengapa antum situ tidak dimajrurkan? Ila Baghdad. Mamnu minas sarf. Nah, dia majrur tidak? Majrus. Majrur. Majrur bil? Majrur bil fathah. Nah, li'annahu mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Al-thani. Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Al-thani. Aina ya'malu khaluhu? يعمل خاله ممتاز خاله لماذا منسوب لماذا مرفوع يا اخي الكريم فاعل نعم نعم نعم يا اخي لا تتردد يا رجل فاعل صحيح فاعل صحيح لماذا تتردد كنا برجو نعم قرب من الميكروفون أمسر. اين يعمل خاله di mana di mana pamannya bekerja? Pamannya siapa di sini maksudnya? Pamannya Ayub. Ayub. Naam Ustaz, pamannya Ayub. Ada sekadarik? Lima ada naam. Bala Ustaz. Naam. Bala. Aina ya'malu khaluhu? Di mana pamannya Ayub bekerja? Ya'malu khaluhu fi sifaratil Hindi. Naam. Dia bekerja di kedutaan India. Aina sifaratul Hindi? Aina sifaratul Hindi? Di mana kedutaan India di mana? Di Indonesia wala fi Thailand wala fi Malaysia? Aw la'allahu fi Singapura. Fi Riyadh ya akhi. Fi Riyadh, sah? اقرأ نعم لا أدري سيد لماذا هذه الليلة يا أخي في الرياض في سيارة الهند في الرياض صح في الرياض ها خطأ موجود في الحوار أنتم لياد أنا دي ديالوك دي مانا سيارة الهند دي مانا كرتان هندية دي مانا انظروا إلى الحوار في الرياض في بغداد يا إخوان في بغداد أين سفارة الهند دي مانا كدوتان اندية ini maksud dalam dialog ini di بغداد انظروا بغداد nah karena tadi Ayub mau pergi kemana بغداد kenapa pergi بغداد mau mengunjungi pamannya yang bekerja di kedutaan sehingga kesimpulannya di mana kedutaan India ini maksud Baghdad. Di Riyadh, apa di Malaysia, apa Indonesia, apa Thailand? Baghdad. Allah iwafik insyaAllah. Wasil ya. Entah ya ayat mikro. Tafadda. Al-Thalith. Limadha Limadha yuridu ikhwatuhu an yabqaw bil madinatil munawwarati? Li'annahum yuriduna an yahfadzul Qur'anal Karima. Masya Allah. Sahih? Ikhwatuhu? Nah. Kenapa saudara-saudaranya ingin menetap di Madinah Munawwarah? Nah. Li'annahum yuriduna... Menetap atau tinggal di sini? Menetap. Menetap ini mukim? Atau hanya tinggal beberapa saat saja? Tinggal beberapa saat. Di mana? Mengisi liburan. Mada yaf'alun? Li'annahum yuriduna an yahfadul Qur'an al-Karim. Ahsant. Terjem. Karena mereka ingin menghafalkan Al-Quran yang mulia. Ahsant. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Al-Rabi'. Tuma ba'da hadha naftah al-majal lil mustami'in wal-mushahidin. Tafadhal ya. Al-Rabi'. Limadha turidu akhwatuhu an yadhhabna ila Makkata? Kenapa saudari-saudarinya ingin pergi ke Mekah? Naam. Turidu akhwatuhu an yadhhabna ila Makkata liya'tamirna wa yabqaina hunaka syahran inda khalatihinna. Masya Allah. Jawab kamil. Terjib. Saudari-saudarinya ingin pergi ke Makkah untuk umroh dan tinggal di sana satu bulan bersama bibi mereka. Ahsant. Ahsant. Ada jawab kamil atau nakis? Ada jawaban yang kurang? Atau sudah tamam? Khalas, tamam. Barakallahu fiik. Al-akhir, tafadhal ya jadmiko. Al-khamis. Thumma naftah al-majal. Naam. Al-khamis. Li ziyarati man yadhhabna ila Riyadi. Untuk mengunjungi siapa? Mereka pergi ke Riyadh. Nah, mereka di sini siapa maksudnya? Akhwatu Ayyub. Akhwatu Ayyub, nah. Aina jawab ya, akhir kirim. Mewujud, hunak. Mewujud. Akhir syatr. Fi safa 133. Di baris terakhir. Naam, Ustaz. Li ziyarati amminal ladhi ammina ammukum afan sat. Naam. Li ziyarati ammihinnal ladhi ya'malu fi ahadil masarifi hunak. Ahsant. Tarjim. Untuk mengunjungi paman mereka yang bekerja di salah satu bank di sana. Ahsant. Di sana maksud di mana? Fi Riyadh. Barakallahu fiik. Syukran ya jadnika. Afwan. Wa jazakallahu khair ya Maulana. Barakallahu fiik. Naftah al-majal al-mustami' al-mushahid. Tafadhal ya. Naam, Ustaz. Baik, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita mengulang di latihan ini dan memberikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung di latihan ini. Silakan 0218236543. Naam. Halo. Ya, sudah terhubung. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Rahman di Padang. Ummu Abdurrahman. Iya. Naam. Mohon maaf Ummu Abdurrahman, dikecilkan dulu volume televisinya dan fokus di gagang telepon saja. Nah, silakan. Nah, Ummu siapa tadi? Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman pada. Ummu, siap? Iya. Ada bukunya? Ada, Ummu. Nah, silakan. Pertama al-awwal, Ustaz. Nah. At-tamrin al-awwal ajib anil as'ilatil atiyati. Nah. Al-awwal aina yuridu ayyubu an yashaba fi qutlati qayfi. Terjemih awalan. Kemana Ayub ingin untuk pergi di musim? Ingin pergi, untuknya tidak usah disebut. Ya, kemana Ayub ingin pergi di liburan musim panas? Ya, jawab. Jawab. Yuridu an yathaba ila Baghdad, ila Baghdada. يريد أن يذهب إلى بغداد. نعم. ترجم. Dia ingin pergi ke Baghdad. نعم صحيح. Teruskan. الثاني. الثاني أين يعمل خاله. نعم خاله. يعمل في سفارة في بغداد. Bagaimana Umar? يعمل في سفارة الهند. يعمل في سفارة الهند. Cukup? Atau ada tambahan lagi? في بغداد. Halas, tidak perlu pakai bifi dan sudah cukup. Nah. Terjemah. Dia bekerja di apa ya sifat? Sifaratul Hindi. Umu dari awal ikut kita, ikut pelajaran. Baru. Oh, nah, sifarah artinya kedutaan. Nah, sifaratul Hindi berarti kedutaan apa ini Umu? Kedutaan India di Baghdad. Masya Allah. Syukran. Yakfi. Cukup. Syukran umum. Jazakillah khair ya Umma Abdurrahman. Allah barik fiik insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ya, terima kasih Umma Abdurrahman yang telah terhubung dari kota Padang. Semoga diberikan istiqomah untuk mempelajari bahasa Arab ini dan juga tentunya ikhwah yang lainnya. Melanjutkan latihan kita di belakang Umar Abdurrahman, kita akan angkat kembali dan berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa. Silakan. Ya, 0218236543. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Linda, Ustaz. Ummu Linda di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Nah. Silakan halo Mas. Mungkin dikecilkan terlebih dahulu ya. Volume radio atau televisinya. Iya, Nak. Ya. Sudah dikecilkan, Om? Sudah. Baik. Ada 3 soal lagi yang masih belum dibaca. Tidak keberatan, Umaida, semuanya dibaca? Insyaallah. Tepat dari. Rakam salis ya. Naam, salis. Salis. Limaza yuridu ikhwatuhu an yabqaw bil madinatil munawwaratu. Bagaimana Umu? Limaza yuridu ikhwatuhu an yabqaw bil madinatil munawwarati. Terjem. Untuk apa saudaranya? Mengapa? Mengapa saudaranya ingin menetap di Madinah Munawwarah? Ya, di Madinah Munawwarah. Ya, sahih, Madinah. Nah. Yuridu ikhwatu liyahfazuna al-Qur'an al-Karima. Liyahfazuna al-Qur'an al-Karima. Begitu, liyahfazuna atau liyahfazu, nunnya hilang. Liyahfazu ya. Liyahfazu, nunnya hilang. Kenapa demikian, Amu? Karena jama'. Karena jama'? Iya. liyahfadhu, bukan liyahfadhuna, nanya hilang karena jamak. Begitu, Om? Iya, liyahfadhu, ya. Asalnya yahfadhuna, ada sekitar dari kamu? Isunun, Ustaz. Enam? Liyahfadhu. Liyahfadhu, ya. Pertanyaannya, kenapa bukan liyahfadhuna? Kenapa nunnya situ dihapus? Karena ada an. Ada an? Di situ lam, ada lam. Lamut ta'lil. Liyahfadhu, ya, ada lam. Ada sekitar dari ya, Ummu Indah? Ya, benar Ustaz. Nah, harus banyak merojaah, Ummu Indah. Harus banyak merojaah, Ummu Indah. Ya, benar. Baik. Teruskan. Terjemah ya, Ustaz. Dia saudaranya ingin menetap di Madinah Munawarah untuk menghafal Al-Quran yang mulia. Naam, sahih. Teruskan. Ar-Rabi'. Limaza turidu akhawatuhu an yashabna ila makata? Terjemah. Turidu akhwat. Terjemi awalan as-soal. Terjemahkan dulu soalnya, Umu. Untuk ya. Limaza, kenapa ya? Kenapa ya. Saudara perempuannya ingin untuk pergi ke Mekah? Nah, untuknya tidak usah diterjemahkan. Ingin pergi ke Mekah. Kenapa saudara perempuannya ingin pergi ke Mekah? Nah, di sini jama' atau mufrad akhwatuhu? Jamak, Ustaz. Nah, berarti saudara-saudara perempuan. Saudara-saudara. Nah. Kenapa saudara-saudaranya ingin pergi ke Mekah? Nah. Turidu akhawatu ayyashabna ila makata liya'tamirna wa yabqa. Ya tamirna wa ya bapaina hunaka syahran indah khalatina. Khalati bagaimana? Indah khalatihinna. Oh, khalatihin. Sebentar, khalah atau khal? Biasa aja. Khalal. Khalah atau khal? Khalah, nah. Khalah. Nah, khalatihinna. Oh. Inda khalatihinna. Setelah itu pakai domir. Masuk ke hunna ya, Ustaz? Betul. Khalatihinna. Rita. Liya tamirna wa ya baqaina hunaka syahran inda syahran iya inda khalatihinna. Mumtaz, jawab mumtaz. Terjemah. Diam saudara perempuan, saudara perempuannya pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah dan menetap di sana selama satu bulan bersama bibi mereka. Iya, sahih. Ahsant. Satu lagi, Al-Khamis. Al-Khamis. Liziarati man yashabna ila riyadi. Iya. Karena untuk siapa yang dikunjungi saudara untuk perempuan? Untuk mengunjungi siapa? Untuk mengunjungi siapa saudara perempuan ke Riyadh? Pergi ke Riyadh. Untuk mengunjungi siapa saudara perempuan pergi ke Riyadh? Iya. Liziaratuhunna itu kan? Liziarati langsung orangnya. Oh, liziarati. Ammihinna. Ulang saya lagi. ammihin. Ah iya. Liziyarati ammihinna allazi ya'malu fi ahadil masarifi hunaka. Iya, tarjimi. Mereka mengunjungi paman mereka yang bekerja di salah satu bank di sana. Ahsanti. Masya Allah. Syukran ya Umma Rinda. Jazakillah khair. Jazakallahu khairan. Mohon murajaah terus Umma Rinda. Nah, mohon murajaah terus. Insyaallah. Allah yabarik fiik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, Ustaz. Nah. Sepertinya kita harus akhiri kajian kita di waktu malam sudah, hari ini. Dan tidak ada dari pesan singkat yang mungkin perlu kita bacakan karena tidak ada yang berkaitan dengan pelajaran kita, Ustaz. Silakan diberikan ikhtizam di pelajaran. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa pelajaran sebelah sini masih terkait dengan al-fi'lul mudhari' yang mansub. Kita belum masuk ke pembahasannya secara rinci. Nanti di latihan ketiga, insya Allah kita akan mulai pembahasan tentang lan. Di antara huruf yang juga memansubkan fi'il mudhari' selain an dan lam adalah lan. Yang nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan lebih rinci insya Allah. Kiranya cukup sampai sini dulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.